Ma'asyar al-Muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya kenikmatan yang terbesar, yang paling agung, yang paling mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang, adalah ni'matul islami wal iman, wa ni'matu tas'i' sahih al-i'tiqad, wa ni'matu as-sair ala manhajis salafi. Kenikmatan berupa al-islam wal iman, keimanan berupa sahihnya akidah seorang, dan kenikmatan ketika seorang itu berjalan di atas manhajus salaf, manhajnya para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, hanya dengan semata-mata keutamaan dari Allah dan rahmatnya, dengan kenikmatan al-Islam wal-Iman, sebagaimana kata ulama tafsir, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَهُ, maka dengan itulah kenikmatan al-Iman wal-Ihsan, kenikmatan kekokohan di atas manhaj salafi, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَهُ, dengan itulah hendaknya mereka berbahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairu mimma yajma'un, dan pada hakikatnya kenikmatan tersebut lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang ketika dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-iman wal-istiqamah, itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding apa yang dikumpulkan, apa yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya berupa nikmatul dunia. Karena pada hakikatnya nikmatul din, kenikmatan agama inilah yang mengantarkan seorang kepada jannatullah subhanahu wa ta'ala, mengantarkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia terhadap ilmu agama. Maka hadis ini pun semakna, di mana Rasulullah s.a.w. menjadikan alamatul khair, tanda kebaikan seorang, tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang itu menjadi orang yang baik, adalah dengan satu tanda. Ketika seorang itu diberikan pemahaman, ilmu terhadap agamanya. Dan tidak semata-mata tentunya hanya sebatas ilmu, tapi juga diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia ilmui, serta mendakwahkannya kepada umat. Namun di dalam kenikmatan ini, ketika seorang itu merasakan, mendapatkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini, ada ujian, ada cobaan, ada rintangan, yang dimana fitnah atau ujian tersebut membedakan antara mukmin yang shadiq, mukmin yang jujur keimanannya, benar-benar niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala, niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya menuju kepada Allah, menuju kepada akhiratnya Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, serta selamat dari neraka, dengan orang-orang yang dusta di dalam imannya, mengucapkan secara lisan dia di atas iman, dia ada di atas takwa, dia di atas manhaj yang sahih, tapi pada prakteknya ketika diuji, ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia justru tertungkur, terbalik, terjatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan, ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan amanah, kami beriman, kami bertakwa kepada Allah, kami menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kami adalah orang-orang yang ingin masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yutanun, dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan ujian. Di mana orang-orang yang terdahulu mendapatkan ujian dari Allah, maka di kalangan umat ini pun, di dalam pengakuannya, di dalam persaksiannya bahasanya dia di atas iman, pasti akan ada ujian yang menjelaskan kejujurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Artinya umat-umat terdahulu pun mendapatkan ujian ketika mereka bertamasuk, berpegang teguh dengan agamanya. Dan hikmah dari ujian tersebut, maksud dari Allah Subhanahu wa taala memberikan bala, musibah dan cobaan adalah untuk mizan, membedakan. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, nampak siapakah yang jujur keimanannya kepada Allah, dan nampak dari orang-orang yang dusta. Maka dari ayat ini pun kita bisa memetik faedah bahwasanya ketika kita ingin melihat bentuk asli dari seseorang, maka lihatlah ketika musibah, maka lihatlah ketika ada ujian, maka lihatlah ketika ada mara bahaya. Adapun ketika masing-masingnya mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan, maka masing-masing mengaku, maka masing-masing mengatakan bahwasanya kita beriman, kita di atas akidah sahihah, kita di atas manhaj yang lurus. Tapi tidak semata-mata seorang itu dipercaya melalui ucapannya, namun seorang itu dikatakan jujur ketika ada fitnah, ada ujian, ada cobaan, dia tetap teguh, kokoh. Maka membuktikan apa yang dia katakan itu benar-benar apa yang dia yakini di dalam kalbunya, apa yang mendarah daging pada dirinya, sehingga tidak ketika diterpa ujian dan cobaan dia tetap jujur. Dan ini merupakan hikmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan hikmahnya dan kewajiban, keharusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, wala nabluwannahum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kami akan memberikan bala ujian kepada mereka berupa rasa takut, rasa lapar, kurang dari sisi ekonomi, begitu pula dari jiwa-jiwanya, begitu pula buah-buahannya. Itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang ketika ingin berjalan di atas thariqah yang lurus, jalan yang istiqomah, akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bisa sabar, bisa istiqomah, tidak terseret dengan arus ujian, arus fitnah, baik itu fitnah berupa fitnah syubhat, fitnah-fitnah yang menjadikan seorang itu tersamarkan antara hak dan batin. ataupun ujiannya berupa fitnah, ujian harta, ujian wanita, ujian dunia secara umuman, yang hawa nafsunya terikat, tertarik padanya, maka Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa bersabar, tetap teguh, walaupun pahit rasanya. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang bisa bersabar. Mana di antara bentuk kesabaran mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala, mereka menyerahkan diri kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah. Dari sisi melihat apa yang diuji oleh Allah, ini merupakan takdir, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Taala, maka dia menerimanya, maka dia berusaha bersabar dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pasti ujung dari ujian dan musibah ini adalah kebaikan untuknya. Namun dari sisi syariat, dia tetap mempertahankan agamanya, tidak menjual agamanya, tidak menjual manhajnya, tidak menjual keistiqomahannya demi mendapatkan syai'ina dunia, bagian kecil dari dunia. Kata Allah Subhanahu wa Taala, siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Taala, walaupun bentuknya umum, fitnah syubhatnya, musibah berupa syubhatnya, ketika banyak orang tersamarkan, termakan dengan syubhat, dia istiqomah, dia tetap berpegang teguh dengan prinsip yang dia pelajari, dia amalkan, tidak mengikuti kata orang begini, kata orang begitu, tidak, dan mengikuti prinsip yang diajarkan oleh salafun shalih, prinsip yang berjalan di atasnya as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ataupun fitnah syahwat, ketika dia dari sisi ekonomi kurang, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-faqr wa dhiqi al-ma'isyah, kesempitan di dalam mencari ma'isyah, dia berusaha bersabar, dia berusaha untuk mencari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan yang tetap bisa menyelamatkan manhaj dan akidah, tidak terseret ketika melihat orang yang membuang agamanya, yang membuang akidahnya, yang membuang manhajnya. Mereka bisa bergelimpangan dengan perkara-perkara dunia, namun dia tidak tertipu dengan hal tersebut, karena dia tahu bahwasanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih agung dibanding apa yang mereka sebut dengan kesuksesan. Dan jangan kita mengira bahwasanya apa yang dimiliki oleh orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemajuan, baik itu teknologika, baik itu kemajuan ekonomika, baik itu barakallahu fikum, kemajuan-kemajuan yang lainnya. Padahal kaum muslimin sebaliknya menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang selain mereka adalah orang-orang rendah hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna alladziina kafaru annama nulli lahum khairul li anfusihim innama nulli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun aliim. Dan janganlah mengira orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang membuat agamanya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami imlakkan, kami berikan kepada mereka perkara-perkara dunia, itu adalah kebaikan untuk mereka. Tidak, bukan kebaikan untuk mereka. Terkadang seorang yang kafir, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kafir dia, semakin maksiat dia, justru semakin kaya, justru semakin bergelimpangan hartanya. Begitu pula ketika orang yang membuang manhajnya, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih daripada orang-orang yang berusaha pokok, usaha istiqomah, berusaha mencari rezeki yang halal, rezeki yang tidak harus dengan perjuangan agamanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mengira orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kami berikan kepada mereka hal-hal tersebut, bahwasanya itu kebaikan untuk mereka. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, innama numlinahum liyazdadu itsma. Justru kami berikan kepada mereka hal-hal tersebut agar mereka semakin bertambah dosanya. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka didakwahi, ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menerima. Dengan anggapan bahwasanya orang-orang yang di atas kokohan, di atas manhajus salaf adalah orang-orang yang kelas rendahan. Orang-orang yang perekonominya kurang. Sebagaimana ini hujahnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Anu'minu lakawat jaba'atil adhalun. Apakah kami harus beriman kepadamu, wahai Rasul, padahal pengikut-pengikutmu adalah orang-orang kelas rendahan. Orang-orang yang keekonomiannya rendah. Mereka membandingkan, mereka melihat batas kebenaran, batas al-haq itu dengan semata-mata status orang dunia manusia. Lihat dari status ekonominya, nasabkah, atau yang lain. Namun justru Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka perkara-perkara dunia ini fitnah untuk usia bagi mereka. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka tidak mau menerima seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbu mereka tertutup. Mereka semakin lalai, mereka semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk al-istidraj. Semakin kufur, semakin bahagia dia dari kehidupan dunianya. Semakin kufur dia semakin sukses. Semakin dia buang manhajnya, buang keistiqomahannya, buang madhab salaf yang dia telah mengetahui dan dia pelajari, semakin dia maju ekonomi. Maka pada hakikatnya, ikhwati billah wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah, inilah hikmah dari ujian yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mau istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan jannah, dengan pahala yang tanpa batas. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bil ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa bersabar akan diberikan pahala mereka tanpa batas. Maka hendaknya kita semua bersabar ketika mendapatkan musibah dengan berbagai macam bentuknya. Masing-masing kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujiannya berbeda-beda. Namun yang dijadikan mizan, dijadikan patokan adalah apakah dia bisa istiqomah ataukah tidak? Apakah dia bisa memegang prinsipnya ataukah tidak, atau justru membuangnya? Maka ketika seorang diberikan ujian berupa kenikmatan harta, maka yang wajib untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hak-haknya. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian padanya berupa sempitnya rezeki, maka dia jangan sampai menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya demi semata-mata untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan berupa fasilitas dunia dan yang semisal. Semoga yang disampaikan dari khutbah ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bertemunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadr wal afwa lil ithalah. Wassallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.